Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Sallama tasliman katsira ba'd. Kita dulu ya murojaahnya atau setoran matannya. Kita murojaah sedikit wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi wa ba'dhum a'raba mutlaqa hamzah arid. Ya. Wa huwa mudhaf wal ha dhamir muttasil mabniun adum fi mahall jar mudhaf ilayhi wa mim jam' araba fi al madh mabniun al fathi wa fa'il dhamir muttasil fi jawazat ruhu wa ya'ud ba'd mutlaqa hal min dhamir min maf'ul mahdhuf hal min maf'ul mahdhuf mahdhubun wa adas bihi fatatun dhul akhirih. Ya, apa makna wa ba'dhum araba mutlaqa? Dan sebagian orang Arab mengirob, atau lebih tepatnya apa? An-Nuhad. Sebagian ahli nahu apa? Mengirob apa? Mengirob ayat. Secara kok selamat lak. Kamu pinduh enggak? Iya. Sebagian ahli nahu menganggap ayat itu mu'rab dalam semua keadaan. Ya, setelahnya wa fi dzal hadzi ayyan ghairu ayyin yakjafi. Wa fi dzal hadzi waw al fi jar za jamad wa fi dzal hadzi ayyan ghairu ayyin yaktafi al waw harfu atfin wa fi jarun za ismu isyara fi mahali jarin bi fi al hadzi wa za mudafun ilayh al hadzi wa za mudaf wa za al mudaf apa wa za al hadzi badal badal li za ayyan maf'ulun bi muqaddam ghairu mubtada marfu atrafihi dhamma wa huwa mudaf ayyin mudafun ilayh yaktafi fil mudari'un marfu'un atrafihi dhamma muqaddara mana min duriha atsiqal. Terus masih belum selesai. In yustatal waslun, in yustatal waslun, in ismu syartin, ha ismu syartin, harfu syartin, yustatal fil mudari' mazumbi'in wa'atu jazmihi as-sukun wa la fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. La fa'il mana ya, Bel? Waslun itu. La fa'ilnya. Waslun. La fa'il. Iya, marfu. Mana jawabin syartiyah? Jawabannya mana? Mahdhuf. Takdirnya apa? Ini stotal waslun. Fa ghairu ayyin. Ghairu ayyin yaktafi. Ayya. Apa maknanya? Fa fi dzal hadzi ayyin ghairu ayyin yaktafi in stotal waslun. Dan pada selain ai, apabila dibuang silahnya dengan syarat panjang, dianggap panjang. Fi dzal hadzi, dalam hal pembuangan ini, selain ai itu mengikuti ai, tapi dengan syarat apabila silahnya dianggap panjang. Itu kan? Dalam hal pembuangan ataupun dalam hal bolehnya membuang aid yang marfu ini selain ai ngikuti apa? Ai. Tapi dengan syarat in yustatal waslun, jika silanya dianggap panjang. Sudah lewat kan penjelasannya kan? Iya. Terus wa in lam yustatal fal hadzu nazrun. Wow. Harfu ataf in in syartiyah lam harfu nafiyun wajzmin qalbin yustatal fi'lun mudhari'un majzumun mabni lil majhul mabni fi'lun mudhari'un mabni lil majhul majzumun wa alamat jazmi as-sukun ala akhirih fal wa na'ibu fa'ilih dhamirun mustatirun fihi jawazan huwa taqdiru huwa ya'udu ila waslun fal hadfu fa rabit li wa ya waqi'a fi jawabi waqi'atun fi jawabi syart al hadfu mubtada nazrun khabarun mubtada wal jumlah jawabu syart fi mahali jazmin. Apa makna wa in lam yustatal fal hadfu nazrun? Jika silahnya tidak dianggap panjang maka jarang dihapus. Iya, dikhususkannya wa in lam yustatal, apabila isi mausulnya selain ai, ini bahasanya itu ya. Wa in lam yustathal, apabila tidak dianggap panjang silahnya selain ai, fal hadzu nazrun, maka dibuangnya apa? Aid yang rafa itu nazrun, jarang. Ya, sebagian mengatakan daruroh. Terus wa abau an yuhtazal in salahal baqi li waslin mukmili. Wa abau. Wow, harful atas. Ba. Ba. Mana ba? Wa abau. Aba ya ba abau. Abau. Fil mad fil fa'il. Ya. Abau fil aba fil madi. Mabniyun fil madi mabniyun. Fil madi. فعل ماض صفة موصوف فعل ماض فعل ماض فعل ماض ترس مبني على الفتح مبني على السكون والواو جماعة فاعل عن مصدرية يختزل فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل ضمير مستتر takdiru huwa. Terus insyaallah hal bah. Nah, itu masdar awal pada mahalnya apa? An yuhtazal pada mahal maf'ul bih. Pada mahal nasab maf'ul bih, pada maf'ul bih. Bukan pada maf'ul bih. Ya. Terus insyaallah hal baqi in syartiyah salaha fi'il al baqi fa'il. Fi'ilun apa? Fi'il syarat mabni 'ala al-fath fi mahalli jazmin. Fi'il syarat fi mahali jazmin al-baqi al-baqi fa'il. Terus wa jawab syart mahdzuf, apa takdirnya? In salah al-baqi li waslin faqad abu al-hadzf. Ya, faqad abu al-hadzf. Apa maknanya wa abu an yuhtazal in salah al-baqi li waslin mukmili, dan mereka menolak untuk membuangnya jika membuang apa? Membuang sodr, membuang membuang apa? Sodr silah atau aid yang rofa. Terus jika bisa sisanya itu dijadikan silah. Jadi maksud sisa apa? Jika sisanya yaitu kalimat yang setelah sadru sila itu, ya, setelah dhamir aid itu. Wal hadzu indahum katsirun munjali fi aidin muttasil in intasab bi fi'lin aw wasfin kama narju yahab. Ya. Satu itu jumlahnya. Wal hadzu al waw 'atifah. Al hadzu mubtada indahum dharf, ya. Dharf makan mansub. رمضان فتحة ضرر آخره وهو مضاف هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كثير. Ya, kalau dijadikan satu ya, kalau dirinci h yang ضمirnya mim alamah al-jam saja. Terus كثير خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره منجلي نعت لكثير. Ya, atau خبر yang kedua. Terus fi aidin jar majrur muta'alliq bi munjali. Terus muttasilin na'at li aid. Ya. In intasab in syartiyah jazimah intasab fi'lun madin fa mabniyun 'ala al-fathil muqaddar. Ya. Lil waqf. Terus mabniyun 'ala al-fath sukkina li al-waqf. Kemudian fa'ilnya mana? Huwa. Kembali ke Aid. Ya, pernah Aid. Terus di fi'lin jar wa majrur muta'alliq bi intasab. Ya. Aw waslin aw atifah waslin ma'tuf ala fi'lin kama narjuhab. Kaf jar wal majrur mahdhuf taqdiruhu qaul. Ya. Man man mubtada wa isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada arju fi'lun mudari wal hudhifa maf'ulun bih. Ya, narju fil mudhari marfu wa lam tarfi dhamma al muqaddarah ala al wa mana min dhuhri al thiqal wa fa'il mustatir fi wujuban taqdiru nahnu la'id mahdhuf ya taqdiruhu yahab yahab fi'lun mudhari'un marfu'un wa lam tarfi dhamma dhahira ala akhirih sukkina lil waqfi ya والجملة فعلية في محل رفع خبر مبتدا. Ya. Alladzi narju yahabu, orang yang kami harapkan dia untuk memberi yahabu, memberi. Ya, di sini al-jar wal majrur pada mahalnya apa? Kaman itu. Pada mahalnya rafa, rafa. Sebagai khabar mubtada yang mahdhuf. Mana jawabannya in? Mahdhuf. Ya, takdirnya apa? In intasab Falhafu indahum kasir. Falhafu indahum kasir ya. Cukup. Siapa? Kemarin jelaskan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sedikit baru kemarinnya kita ambil ya. Haki hadir ya, atau harus tahu gak hadir juga gak ada alasan. Ya, di sini sebutkan sebagian mereka orang Arab meng-i'rab secara mutlak ayyan. Siapa itu mereka? Khalil dan Khalil dan Yunus. Yunus. Kalau pendapat Khalil bagaimana jika mendapati di situ ay yang tampaknya mabni seperti lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum? Jawabannya apa? Murab. Ya, i'rabnya bagaimana? Fa murab bomma. Pemelanan zian namin kulli syiatin ayyuhum. Bukannya ayyuhum. Katanya mu'rob. Hah. Iya, cara mengirobnya gimana? Sebagai apa ayunnya? Katanya mu'rob. Tapi di domah, bukan ayya. Mafulnya nanzi'anna. Lukman. Itu siapa itu? Kan ada Khalil, ada Yunus. Khalil dulu. Gimana? Bukan. Umar. Afmar. Enggak ada alasan kalau enggak hadir. Salah sendiri enggak hadir. Enggak hadir enggak berarti enggak belajar. Apa Syarof? Ya terus. Ah, sarawa fik mahkiyah bi qaulin muqaddar. Ayo di situ istifhamiyah yang dikaitkan dengan qaul yang muqaddar. Iya. Takdirnya apa qaul muqaddarnya? Seperti dalam ayat tadi itu malanzi'na min kulli syi'atin ayyuhum. Ya. Ya, san insyaallah. Allah yuqulu fihim ayyuhum. Ya, asyad. Kemudian kalau Yunus bagaimana? Istidlalnya Yunus Ubadah. Yunus juga mengatakan mu'rob. Tapi kenapa di sini di dhamma? Hah? Di ta'liq. Apa yang di ta'liq? Fi'ilnya dari amalan pada lafaz. Iya. Kemudian pendapat yang ketiga ada lagi enggak? Ihya. Selain ya? Khalil, Yunus, masih ada enggak yang lain? Siapa? Sibau ya, Sibau yang pertama tadi yang mabni. Bukan. Al-Kisai sama siapa? Al-Fash. Bagaimana pendapat keduanya? Hah? Tanggung-tanggung. Nah, ngecek tulisannya di sana. Nanti kalau paham, tanyakan teman. Ya, apa, Evan? Al-Kisai wa Al-Fash. Taujihnya gimana? Apa? Ya, terus? Mana maf'ulnya? Lananzi'anna. Hah. Fiyaki. Hah? Apa? Ya, maf'ulnya min kulli syi'ah. Kok bisa? Bisa, karena apa? Menjadikan minnya zaidah. Ya. Kemudian ayyuhum dan setelahnya sebagai apa? Jumlah isi famia juga ya. Ya. Pembuangan a'id. Coba jelaskan Hamzah berkait dengan pembuangan a'id yang rafa'. Ya. Apakah boleh pada semua isi mausul atau ada rinciannya? Tadi yang sudah kita sebutkan di matan itu ada. Bagaimana? Ya, kalau rafa hanya pada mubtada, dia khabarnya mufrad. Terus mutlak apa pada semua isi mausul? Dirinci enggak? Boleh pada semua isi mausul untuk dibuang aidnya yang berupa mubtada ini. Mutlak enggak? Enggak, apa? Hasan. Tadi sudah disebutin di matan. Kalau pada ayun bagaimana? Kalau pada ayun gimana, Lukman? Gimana? Secara mutlak, Hasan. Kalau pada ayun mubtada bisa dibuang secara mutlak. Maksud secara mutlak? Apakah silahnya dianggap panjang ataupun pendek? Atau kalau pada selain ayun bagaimana? Ya, dipersyaratkan ketika silahnya dianggap panjang. Ya, Hasan. Kemudian di sana ada tempat di mana tidak boleh dibuang silah. Iya. Silah tidak boleh dibuang. Di mana tempatnya? Utsman, silah yang rafa' sebagai mubtada tidak boleh dibuang. Tadi yang sudah disebut dalam bait itu apa? Bukan. Apa, Mam? Bukan itu. Apa itu? Ya sudah lewat itu. Insolu hal baqi li wasl mukmili. Yaitu ketika setelah aid itu adalah apa? Jumlahnya sempurna. Meskipun tanpa apa? Tanpa ini aid ini yang marfu. Ya. Ya, sekarang kita baca ya, keterangan tentang lasia, Mak. Kemarin sudah kita sedikit singgung tentang lasiyama zaidun. Ya, lasiyama zaidun. Ini diantara contoh apa? Lasiyama zaidun. Siapa yang tahu? Wajibnya dibuang apa? Wajibnya dibuang apa? Sadru asilah bersama selain ayun. Ya, bersama selain ayun. Bersama selain ayun. Digiaskan atau tidak? Bisa digiaskan tidak? Bisa. Ucapan mula siyama zaidun. Di situ ada sodru sila yang dibuang. Huwa zaidun. Nah, kita baca sekarang rincian dari siyama zaidun. Agak cepat mungkin saya baca. Antum perhatikan. Al-ismul waqi' badala siyama imma ma'rifah kan yuqal imma ma'rifatan kan yuqal laka akrim al-ulama la siyama salihu minhum wa imma nakiratan kama fi qawli Amir Qais ala rubba yawmin salihin laka minhuma wa la siyama yawmi bidarati juljuli. Isim yang jatuh setelah siyama ada kalanya dia ma'rifah, seperti dikatakan akrim al-ulama la siyama as-salihu minhum ma'rifah. Ada kalanya nakirah, seperti ucapan Amir Qais ala rubba yawmin salihin laka minhuma wa la siyama yawmi bidaratin juljuli. Ketahuilah, terkadang ada satu hari yang bagus untukmu, minhuma dari keduanya, lebih-lebih lagi hari yang ada di darah, nama tempat juljul. Di sini syai jemanah, la siyama yaumin, nakirah. Ya, jadi isim yang datang setelah siyama, kadang ma'rifah, kadang nakirah. Fa'in kana al-ismu al-waqi' ba'da la siyama nakiratan jaza fihi salah satu aujuh. Apabila isim yang jatuh setelah la siyama itu nakirah, maka boleh padanya tiga sisi. Apabila datang isim nakirah setelah nasiyama, kemudian dia nakirah, maka boleh padanya tiga sisi. Yang pertama jar, seperti dalam syair ini, nasiyama yaumin. Wahu a'laha, dan itu yang paling tingginya, yang paling bagusnya, yang paling fasihnya. Warrafa, kemudian rafa, itu yang kedua. Wahu aqal minal jar, dan dia lebih sedikit kurang daripada apa jar. Wan nasbu wahu aqal ala uju asalasa, kemudian nasab, dan itu sisi yang terendah dari tiga sisi yang ada pada padanya. Nah, sekarang kita lihat di sini rinciannya. Kalau jar bagaimana i'rabnya, kalau rafa bagaimana, kalau nasab bagaimana. Famal jaru, ingat lagi membahas apa? Isim yang nakirah yang datang setelah apa? Nasiyama. Famal jaru fatakhrijuhu ala wajhaini ahaduhuma an takuna la nafiyatun lil jinsi wa siya ismuha mansubun bil fathati adh-dhahirati wa ma zaidatun wa siya mudhafun wa yawma wa yawm mudhaf ilayh wa yawmi mudhafun ilayh wa khabaru la mahdhuf wa taqdir wa la mithla yawmi wa la mithla yawmin bidaratin Bidarati juljul maujudun. Nah, adapun jar, maka takhrijnya ya dibawa kepada dua sisi. Ya. Yang pertama antakuna la nafilil jinsi, la-nya nafilil jinsi. Siya sebagai isimnya la nafilil jinsi mansub dengan fathah zahirah. Kemudian ma-nya zaidah, tambahan atau taukid. Wa siya, dan siyanya mudhaf. Yaumin mudhafun ilaih. Ah, di antara tanda ma'nya zaidah tetap yang sebelum ma'nya beramal pada yang setelahnya, mudhafun ilaih. Isiyanya mudhaf, yaumin mudhafun ilaih, enggak berpengaruh dengan adanya ma' karena dia zaidah. Wa khabaru la mahdhuf, dan khabarnya la mahdhuf, takdirnya la misla yaumin bidarati juljul maujud, tidak ada yang semisal hari di darah juljul, tidak ada. Sudah kita tebak adanya ya tadi ya. Tidak ada, maujudnya di sini diakhirkan. Tidak ada yang semisal hari yang ada di darah juljul. Maujud itu sudah kita sebutkan terjemahan adanya dulu itu. Wal wajhusani, sisi yang kedua dari jar antakuna la nafilil jinsi. Bisa dipahami itu sisi yang pertama. Ya, la-nya nafilil jinsi, ya isimnya maknya zaidah untuk taukid, yang setelahnya mudhafun ilai. Khabarnya apa? Mahdhuf. Takdirnya mawujud. Ya. Wal wajhusani, sisi yang kedua antakuna la nafiyatun lil jinsi ayda wa siya ismuha mansubil fathah adh-dhahirah wa huwa mudhaf ma nakirah ghair mawsufah mudhafun ilaih mabni ala sukun fi mahalli jar wa yaumin badal min ma. Ah. Sisi yang kedua, la-nya nafiyah lil jinsi juga, siyanya isim mansub juga dengan fathah adh-dhahirah. Dan dia mudhaf juga sama. Nah, sama sama di sini. Bedanya maknya. Maknya di sini nakirah, nakirah ghair mawsufah. Nakira ghairu mausufa, nakira yang tidak disifati. Karena nakira ada yang ghairu mausufa, ada yang mausufa. Ya. Macam-macam. Di sini maknya nakira dan tidak disifati dengan yang setelahnya. Ya. Mudhafun ilaih, dan maknya mudhaf ilaih pada mahalnya jar berarti. Ya. Ya, kalau nakira ghairu mausufa yang mana syai'in. Mabni ala sukun fi mahali jar. Wa yaumin badal min ma. Yauminnya dijarkan karena badal dari ma. Nah itu, sirifamin hisijar. Ya, yang pertama dijadikan ma'nya zaidah, yang keduanya ma' nakirah ghairu mausufah. Ya, kemudian yang setelahnya sebagai badal dari ma'. Isim nakirah setelahnya sebagai badal dari ma'. Ya. Ha, coba diulang. Ustaz ya, Ahlan Hasan, tadi yang pertama hisijar. Bagaimana ringkasnya? Ketika kita dapatnya adalah siyama, setelahnya isim yang nakirah, jar. Bagaimana takhrijnya yang pertama? Nah, nafinya jinsi siya. Isimnya maknya zaidah. Kemudian yang setelahnya isim yang nakirahnya seperti yaumin mudhafun ilaih. Dan kalau yang keduanya la sama, siyanya sama, maknya ya nakirah ghairu mausufah. Isim setelahnya yang majrur sebagai ya sebagai padal. Wa marfu wa marfu fa takhrijuhu ala wajhayni aidan ahaduhuma an takuna la nafiyatun lil jinsi aidan wa siya ismuha wa ma nakiratun mausufa wa amniyun ala sukuni fi mahalli jarrin bi idhafati si ilaiha wa yawmin khabar mubtada mahdhuf wa taqdir huwa yawmun wa khabaru la mahdhuf wa kannaka qulta wa la mithla shay'in azimin huwa yawmu bidarati juljul mawjud. Adapun rafa, maka fatakhrijhu ala wajhain, dibawa kepada dua sisi. Yang pertama la-nya nafilil jinsi juga sama, sampai di sini si-nya isimnya juga sama. Wa ma-nya bedanya sih, ma-nya nakirah mausufah, na-nya adalah ma-nya dalam makna kiro yang disifati. Disifati. Mabni ala sukun, dan ma-nya mabni ala sukun pada mahal jar dengan idhofahnya si kepadanya. Ya. Yaum khobar mubtada. Ya itu yang menyebabkan yaum rofa. Yaum sebagai khobar dan mubtada yang mahdhuf. Takdirnya huwa yaumun. Ya, huwa yaumun. La siyama huwa yaumun. Wa khobarulah mahdhuf. Khobarnya lah mahdhuf. Seperti biasa, khabarnya mahdhuf mawjud takdirnya. Wa kaannaka qulta, seolah-olah engkau berkata, wa lam mithla syai'in 'adzimin. Ah, itu yang dimaksud dengan apa? Ma nakira mausufah. Lam mithla syai'in 'adzimin, tidak ada sesuatu yang lebih besar. Lam mithla syai'in 'adzimin, tidak ada sesuatu yang besar agung. Huwa, yaitu yaum bidarah juljul mawjud. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih besar dari yaitu hari yang ada di darah juljul. Ah itu isi rafa. Ya, maknya nakira mausufah, kemudian isim yang rafa setelahnya khabar dari mubtada mahdhuf. Al wajhu tsani, sisi yang kedua, antakuna la nafiyatu lil jinsi aidha, sama juga la-nya nafiyah lil jinsi juga. Siya ismuha, siya isimnya, ma mausulun ismiyun. Ma mausulun ismi, sedangkan ma-nya isim mausul. Bermakna apa? Alladhi mabni ala sukun, mabni ala sukun fi mahali jarin, pada mahali jar bi dhafati si ilai, dengan didhafakan si kepadanya. Yaum khobar mubtada mahdhuf, yaumnya khobar dari mubtada yang mahdhuf, taksinya huwa yaum sama. Wal jumlah minal mubtada wal khobar la mahala laha minal i'rab, jumlah mubtada khobar tidak ada mahal dalam i'rab sila musul. Wa khobaru la mahdhuf, khobarnya la mahdhuf sama. Karena kakulta, seolah-olah engkau mengatakan dengan ucapan mula siyama yaumin bidarati juljul, wala mithla alladhi huwa yaumu bidarati juljul mawjud, wala mithla alladhi huwa. Wa hadzal wajh huwa alladhi asyara ilaihi syarih. Asyarih, his inilah yang disyaratkan oleh asyarih tadi yang jelaskan tadi Syama Zaidun. Ah ini i'rabnya. Sri paham ini? Isi rafa hamzah coba ditakhrij kepada dua sisi. Yang pertama la'nya nafiyah, siya. Ya, kemudian maknya nakira mausufah, bermakna apa? Bermakna apa? Syekh Azim. Kemudian ya, mudhafilah. Kemudian isim nakir setelahnya yang marfu, khabar mutlak takdirnya apa? Huwa. Soalnya yang kedua nafiyah juga jin, kemudian sia. Ya, kemudian ma, ma-nya ma apa? Ma mausulah, bimakna alladzi, isim yang marfu setelahnya sebagai khabar mutlak mahdhuf. Ya, kemudian wa man nasab. Ya, tingkat-tingkat ya. Wa amman nasbu fatakhrijuhu. Utsman siap man? Antum yang merangkum nih. Wa amman nasbu fatakhrijuhu ala wajhaini aidha. Ahaduhuma an takuna ma nakiratun ghairu mawsufah wa huwa mabni ala sukun fi mahalli jarin bi idafati siya ilayh. Wa yawman maf'ulun bi li fi'lin mahdhuf fa kaannaka qulta wa la mithla shay'in a'ni yawman bi darati juljul. Adapun nasab. Ya. Ini lagi bahas ma'rifah ya, yang nakiro ya. Ya. Maksudnya isim yang datang selain nakiro ya kan. Ya, enggak jauh yang ma'rifah juga. Wa man nasbu, adapun nasab fatakhriju, maka jalan keluarnya adalah dengan dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama antakuna ma nakiroh, maknya nakiroh, ghairu mausufah. Ma nakiroh, ghairu mausufah, nakiroh tidak disifati. Wa huwa mabni ala sukun, dan dia mabni dari sukun pada mahalnya jar dengan idhofah siya kepadanya. Yaumannya, ya sebelumnya sama ya. Yaumannya maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih li fi'lin mahdhuf, maf'ul bih dari fi'lin mahdhuf. Seolah-olah engkau berkata wala mithla syai'in a'ni yauman bidarah juljul. Ya. Tidak seperti yakni hari didar juljul. Ya itu sisi yang pertama dari nasab. Ya. Dijadikan di situ isim yang mansub nakirah setelahnya sebagai maf'ul dari yang mahdhuf, fi'il yang mahdhuf, dan maknya nakirah ghairu mausufah. Yang kedua antakuna ma aidan nakirah ghairu mausufah wa huwa mabni ala sukun fi mahalli jarin bil idafah wa yawman tamyizun laha. Yang kedua maknya juga nakirah ghairu mausufah sama, dan dia mabni ala sukun pada mahalnya jar dengan idafah yaum kepadanya. Siya kepadanya. Yawman tamyiz. Yawman sebagai tamyiznya. Ah ya, Utsman diringkas. Bagaimana kalau isim nakirah datang selalasiya, mak? Takhrij yang pertama. nakir ghair mausufah, terus isim nakir yang mansub setelahnya dari ya takdirnya apa? A'ni yauman. Kemudian yang kedua bedanya apa dengan yang pertama? Ya, itu yaumannya sebagai tamyiz, yang sebelumnya sama. Ya. Wa in kana al-ismul waqi' ba'da ma'rifan kal ma'rifatan kal mithal alladhi dzakarna faqad ajma'u 'ala annahu yajuzu. Siapa yakin nanti menyimpulkan dari pertama sampai akhir? Rafa, jar, rafa, nasab. Wa in kana al-ismul waqi' ba'da ma'rifatan kal mithal alladhi dzakarna faqad ajma'u 'ala annahu yajuzu fil jar wa raf'u. Apabila isim yang jatuh setelah lasiyama itu ma'rifah seperti alladhi, contoh yang kami sebutkan, maka mereka sepakat bahwasanya boleh padanya jar dan rafa' saja. Ya alasannya sama, kalau jar ya seperti tadi. Masih ada yang ingat jar? Kalau jar bagaimana? Ya, maknya Zaidah. Kemudian setelahnya mudhafun ilai. Kemudian sisi yang kedua nakirah utama. Kemudian hah? Nakirah wal musufah ya. Terus istilahnya badal. Nah itu. Itu kalau jar. Kalau rafa' apa? Kalau rafa' mana nakirah musufah, terus isim nakirah setelah isim ma'rifah setelahnya sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Iya, atau apa? Maknya mausulah. Kemudian istilahnya sama, khabar dari mubtada yang mahdhuf. Iya. Waqtalafu fi jawazi nasab, dan mereka berselisih tentang boleh tidaknya nasab. Ya isim yang ma'rifah setelah la siyama. Faman ja'ala nasba 'ala al-maf'uli ajazah. Siapa yang menjadikan nasab sebagai maf'ul yang membolehkannya? Ya boleh, karena yang namanya maf'ul kan boleh nakir, boleh ma'rifah. Ya, iya kan? Kama ajazahu fi an-nakirah, sebagaimana mereka juga membolehkannya padanya nakirah. Man ja'ala nasba 'ala tamyiz wa qawl. Siapa yang menjadikan nasabnya sebagai tamyiz, kan nasab ada dua sisi kan? Kalau sebagai maf'ul ya enggak ada masalah. Tamyiz bagaimana ini? Ya. Wa qala inna tamyiz la yakunu illa nakirah. Maka dia akan berkata tamyiz tidak bisa kecuali nakirah. Ya, mana nasab, maka dia menghalangi nasab pada yang ma'rifah sebagai tamyiz. Dia annahu la yajuz 'indahu, ya tergantung pendapat siapa. Ya. Ataupun apa ucapannya dia terkait dengan nasabnya tadi. Li annahu la yajuz 'indahu an takuna tamyizan, karena di sisinya nasab enggak boleh. Ya, ataupun apa? Ma'rifah enggak boleh jatuh sebagai tamyiz. Wa man ja'alahu wa man ja'ala nasbu 'ala tamyiz jawaza an yakuna tamyiz ma'rifah kama huwa madhhabu jama'atil kufi jawaza nasbu ma'rifah ba'da siyama. Siapa yang menjadikan nasabnya dia sebagai tamyiz dan membolehkan tamyiz itu ma'rifah sebagaimana itu madhabnya orang-orang Kufah, maka dia membolehkan nasabnya ma'rifah setelah siyama. Selesai. Gampang kan? Siapa yang bisa merinci dari awal sampai akhir? Ya. Siapa? Silakan. Hamam, mam. Ya. Mana tadi saya? Sebutkan rinciannya, isim yang datang setelah la siyama ada berapa? Tiga. Nah, itu nakir dua, nakir dan ma'rifah. Kalau enggak nakir ma'rifah. Nah, kalau nakir bagaimana? Ada berapa sisi padanya? Ada tiga. Tiga. Sisi yang pertama? Jar. Jar. Itu yang paling? Yang tinggi. Yang paling tingginya. Ada berapa takhrij di situ? Ada dua. Dua. Yang pertama? Pertama la'nya nafiah. Sia isimnya. Ya. Ma zaidah. Ma zaidah. Mudaf. Mudaf ilaih. Nakir setelahnya mudaf ilaih. Kemudian yang kedua? Yang kedua la nafiyah sia isimnya ya maknya nakirah ya ghair mausufah ya yauminnya mudhafun ilaih yauminnya badal min ma badal dari ma. Terus sisi yang kedua rafa, yang rafa itu ya lamnya nafiyah jenis sia isim ya isimnya terus maknya maknya nakirah mausufah nakirah mausufah. Mausufah betul. Terus? Terus. Nakira mausufah maknanya apa? Syai'un azim. Syai'un azim. Isim ma'rifah nakira setelahnya sebagai apa? Sebagai khabar berada mahzuf. Berada mahzuf. Kemudian sisi yang kedua dari rafa', takhrij yang kedua dari rafa' bagaimana? Maknya mausul. Maknya isim mausul. Kemudian setelahnya sama. Ya. Sebagai khabar berada yang mahzuf. Kemudian yang ketiga. Nasab. Lebih mudah nasab. Ya nasab kan? Terus? Maknya nakirah ghair mausufah. Nakirah ghair mausufah. Terus? Terus yaumnya maf'ul bih li fi'l mahdhuf. Ya, dan fi'l mahdhuf. Terus kalau sisi yang kedua, takhrij yang kedua yaum tamyiz. Tamyiz. Kalau pada yang ma'rifah bagaimana? Kalau isim yang jatuh setelah siamnya ma'rifah? Ada berapa sisi? Ada tiga, tapi yang nasab ikhtilaf. Ya, San. Yang rofa dan jar disepakati, yang nasab ikhtilaf. Ya, cukup. Tergambar kan? Yang lain? Ya. Cepat juga bisa diikuti ya, insyaAllah ya. Saya tadi mau membaca kenapa orang Kufa cuma kelewatan sudah tentang itu tuh. Ayan sudah kelewatan tadi. Ada syir-syirnya tuh. Dalilnya orang-orang Kufa yang membolehkan, orang Kufa membolehkan untuk dibuang a'id yang rofa pada selain ayun. Mereka banyak dalilnya, diantaranya juga tadi tamaman alalladzi ahsanu dalam satu qiraah yang dianggap oleh yang lain syadz. Kemudian juga innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma pada qiraah ba'udatun. Qiraah yang lain. Ya, ba'udatun. Maksudnya apa? Alladzi huwa ba'udah. Tamaman alalladzi ahsan alladzi huwa ahsan. Orang Kufa membolehkan pada selain apa? Ayun. Contoh yang lain dalam ucapan penyair di situ juga ada la tanwi illa alladhi khairun fama syaqiyat illa nufusul ula lisyarina una la tanwi, janganlah kau berniat illa alladhi khairun, apa sini ya illa alladhi huwa khairun, janganlah kau berniat kecuali sesuatu yang baik dan tidaklah jiwa-jiwa ya, tidaklah sengsara kecuali jiwa-jiwa yang condong kepada kejelekan. Contoh yang lain man yu'na bilhamdi lam yantiq bimasafahun wala yajid an sabilil majdi wal karami. Man yu'na bilhamdi, siapa yang dia ingin memuji, lam yantiq bima safah, janganlah dia mengucapkan sesuatu yang keji. Wala yajid an sabilil majdi wal karam. Walam yahid, dan jangan dia menyimpang dari jalan yang mulia dan terhormat. Sini saja mana? Bima safahun, bima huwa safahun. Billadhi wa safahun. Juga lam ara mitlal fityani fi ghabanil ayami yadruna ma awaqibuha. Ini ma huwa awaqibuha. Banyak juga syawahidnya. Hanya saja sebagian mereka yang tidak berpendapat demikian membawa kepada sisi yang lain. Ya, dalam i'rabnya. Di situ ada, semua sudah lewat. Ya, kita lanjutkan. Terakhir, Mas. Kok Fayaju? Wala yakhtasu belum ya? Wala yakhtasu hadzal hukum bidhamir idza kana mubtada'an. Bal idhabitu annahu ma tahtamala al-kalamu al-hadza wa 'adama. Lam yajuz hadzul a'id, tidak dikhususkan hukum ini, yaitu hukum terkait kenapa? Adamu jawazi hadzi ad-dhamir. Tidak dikhususkan hukum ini, hukum tentang tidak bolehnya membuang dhamir idza kana mubtada'an, apabila dhamirnya mubtada. Yang sudah kita lewatkan tadi barusan tuh, ketika setelah dhamir ini adalah apa? Wasfin mukmili. Ya. Silah apa? Saluhal baqi li wasfin mukmili. Barusan kita lewatkan yang kemarin tuh. Tidak dikhususkan hukum ini, yakni larangan untuk membuang dhamir idza kana mubtada, apabila dhamirnya mubtada saja. Ya. Balil dhabit, bahkan batasannya adalah mata ihtamalal kalamu, ketika kala kapan saja kalam itu memungkinkan adanya pembuangan dan tidak adanya pembuangan, lam yajuz hadzul a'id, maka tidak boleh ketika itu membuang a'id. Karena orang enggak tahu dia meniatkan a'id tersebut atau tidak gitu. Seperti yang kita lewatkan barusan pada contoh yang kemarin itu ya. Alladzi huwa abu muntaliq. Ja'ani alladzi huwa abu muntaliq. Hal sebutkan huwa abu muntaliq ketika antum meniatkan huwa. Enggak boleh dibuang dalam kondisi antum meniatkannya. Kenapa kalau enggak sebutkan, ya disangkanya enggak ada. Karena abu muntaliq sudah cocok. Jadi sila alladzi. Ya. Itu pada yang rofa. Tapi ternyata hukum ini tidak saja berlangsung pada yang rofa. Berlangsung pula pada yang lain. Ya, yaitu ketika dibuang aidnya, ya, apakah di rofa'na suatu bencar membuat kebingungan, maka harus sebutkan. Wadhalika kama idha kana fi silati dhamirun ghairu dhalika ad-dhamiril mahdhufi salihun li'audihi ala al-mausuli nahu ja'al ladhi darabtuhu fi darih. Hal itu sebagaimana apabila, fi silah, dalam silah itu ada dhamir, ghairu dhalika ad-dhamir al-mahdhuf. Ada dhamir tapi beda, bukan dhamir yang dibuang. Ya. Yang cocok juga ini untuk kembali kepada mausul. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Contoh, ja'al ladzi darabtuhu fi darih. Datang orang yang saya pukul dia di rumahnya. di sini disebutkan haknya wajib untuk menjelaskan bahwasanya hak di sini kembali ke mana? Allazi, seandainya dibuang memungkinkan, bukan allazi yang dipukul gitu. Untuk menghilangkan kerancuan seperti itu harus disebutkan haknya. Kalau antum tidak sebutkan ja allazi dharabtu fi dari, memungkinkan yang dipukul bukan allazi itu. Nah itu. Idza kana fi silah, apabila fi silah, mana pada silahnya? Dharabtuhu fi dari. Ada dhamir ya. Apabila pada sila tersebut ada dhamir ghairu dzalika dhamir al-mahdhuf, yang berbeda dengan dhamir yang mahdhuf itu. Yang soleh cocok juga dhamir yang mahdhuf ini untuk kembali kepada si mausul, sama-sama mufrad kan. Dharabtu dibuang, niatnya hu. Kalau dibuang memungkinkan ini dhamir ha kembali kepada selain alladzi yang disebutkan di sini. Fala yajuzu hadzul ha min dharabtuhu, sehingga tidak boleh membuang ha pada dharabtuhu. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan ja allazi dharabtu fi dari. Kenapa? Li'annahu la yu'lam al-mahdhuf, karena tidak tahu di sini yang dibuang itu siapa. Apakah hak yang kembali kepada allazi atau selainnya? Wa bihadza yadhhar laka fi kalamil musannif min al-iham. Fa innahu lam yubayyin annahu mata salaha ma ba'da dhamir li an yakuna sila la yuhdhaf. Dan dari sini tampaklah bagimu pada ucapan musannif Ibnu Malik dari adanya iham, sesuatu yang membuat bingung. Fa innahu lam yubayyin, karena beliau tidak menjelaskan bahwasanya kapan saja salaha ma ba'da dhamir li an yakuna silah la yuhdhaf. Kapan saja apa yang datang setelah dhamir itu cocok untuk dijadikan silah, maka tidak boleh dhamirnya dibuang. Sudah lewat ini bahasanya tadi. Fa innahu lam yubayyin, beliau tidak menjelaskan yaitu bahwasanya kapan saja cocok. Cocok jumlah yang setelah dhamir untuk menjadi silah, maka tidak boleh dibuang. Sawa'un ka akana dhamiru marfu'an, sama saja dhamirnya rafa' atau mansub atau majrur. Umum. Ya. Selama ketika dibuang dhamir kemudian dia cocok menjadi silah, maka tidak boleh dibuang. Apakah dhamirnya rafa', nasab ataupun jar? Wa sawa'un kana al-mausul ayyan aw ghayraha, sama saja isi mausulnya ayyan atau selainnya. Bal rubbama yushiru zahiru kalamihi bi anna al-hukma makhsusun bi dhamir al-marfu' wa bi ghairi ayyin min al-mausulat. Bahkan bisa jadi zahir dari ucapan beliau mengesankan bahwasanya hukum ini hanya dikhususkan pada dhamir yang marfu' saja. Iya kan? Wa bi ghairi ayyin min al-mausulat, dan isi-isi mausul selain ay. Karena pembahasannya tentang itu. Lianna kalamahu fi dhalik, karena pembahasan dia tentang itu, tentang isi-isi mausul selain apa? Ay, ya kan? Wa fi dhal hafi ayyan ghairu ayyin yaktafi. Lianna wal amru laysa kadhalik, ternyata perihalnya tidak demikian. Bal yuhdhaf, bahkan harus dibuang ataupun boleh dibuang ma ayyin wala ma ghairiha. Bal la yuhdhaf, saya ulangi, bahkan tidak boleh dibuang bersama ai ataupun bersama isim-isim mausul lainnya. Kapan tidak boleh dibuang? Aid bersama ai atau selainnya. Mata salaha ma ba'daha li an yakuna silatan kama taqaddam, yaitu ketika setelah dhamir aid itu bisa dijadikan sebagai silah sebagaimana yang telah lewat. Ya, lewatnya telah lewat pembahasan contoh-contohnya. Ya. Contoh diulang lagi di sini, ja'alladhi huwa abu muntaliq. Ja'alladhi huwa abu muntaliq wa yu'jibuni ayyum huwa abu muntaliq. Ya, di sini kan setelah apanya? Setelah dhamir aidnya abu muntaliq, di sini alladhi huwa aidnya mana? Huwa kan? Setelah huwa ini kan jumlah abu muntaliq, yang mana jumlah ini cocok dijadikan sebagai silah bagi alladhi tanpa huwa. Maka ketika itu wajib disebutkan huwanya ketika antum menghendaki meniatkan makna huwa ini. Tapi kalau antum tidak meniatkan huwanya enggak apa-apa, ja'alladhi abu muntaliq. Tapi kalau meniatkan adanya huwa harus sebutkan huwa abu muntaliq. Tidak boleh antum buang kemudian meniatkan adanya huwa. Wa yajibuni ayyuhum huwa abu muntaliq. Sama juga wa yajibuhum ayyuhum huwa abu muntaliq. Ya. Wa kadzalikal mansub wal majrur, demikian pula aid yang mansub dan majrurnya. Nahu, ya. Ja'a alladhi dharabtu fi dari, datang orang yang saya pukul dia di rumahnya. Di sini aidnya mana? aidnya ini bahas dhamir ha pada dhorob tuhu tidak boleh dibuang, harus disebutkan. Wa marutu billadhi marutu bihi fi dari, mana aidnya di sini? Bihi, kembali kepada alladhi. Wa yu'jibuni ayyuhum dhorobtuhu fi dari wa marutu bi ayyihim marutu bihi fi dari. Ya. Alasannya apa? Enggak boleh dibuang li'annahu la yu'lam halil ja'i huwal madrub am ghairuh. Tuh. Sebutkan dalam catatan kaki juga. Karena di situ tidak diketahui apakah yang datang itu adalah yang dipukul olehnya atau bukan selain itu gitu. Ja'al ladzi dharabtu fi darih, antum menghendaki bahwasanya yang datang itu yang kamu pukul. Maka sebutkan haknya, ja'al ladzi dharabtu fi darih. Tapi kalau dibuang, mungkin yang datang selain yang antum pukul gitu. Itu alasannya. Ya. Pokoknya ketika dibuang menyebabkan ada ihtimal, maka enggak boleh dibuang. Kalau enggak ada ihtimal yang lain kecuali itu ya boleh. Wa syara bi qawlihi wal hadzu indahum kadza. Sebelum kita lanjut, kalian ada yang bertanya kan? Pada dhabitnya mana? Pada dhabit itu annama tahtamil. Dhabitnya itu ya, dihafal itu dhabitnya di, yang dicetak hitam tebal itu. Pada dhabitnya adalah kapan saja ihtamal al-kalamu al-hadza wa adama, kalam ini ya memungkinkan al-hadzaf ya pembuangan, wa adama memungkinkan adanya pembuangan dan tidak adanya pembuangan, maka tidak boleh di situ membuang aid. Ya, membuang aid. Ini contohnya telah lewat tadi sebelumnya. Cerita dengan ja'al ladzi huwa abuhum muntalik. Kalau antum buang huwanya, jadinya apa? Ja'al ladzi abuhum muntalik. Ini kan ada ihtimal. Ihtimal yang pertama antum meniatkan huwa. Ihtimal yang kedua enggak, antum enggak meniatkan huwa karena sudah sempurna dengan abuhu. Maka disebutkan kalau antum meniatkan huwa abu muntalik. Kalau antum niatkan adanya huwa gitu. Ya tentunya kalimatnya beda. Abu muntalik huwa abu muntalik ya kan, lebih penekannya lebih kuat ya ada huwanya. Wa syara bi qawlihi wal hadzu indahum katsirun munjali ila akhirih ila al a'id al mansub. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wal hadzu indahum katsirun munjali, pembuangan di sisi mereka banyak dan jelas. Tampak ila akhirih, sampai akhir bait. Ini mengisyaratkan kepada al-a'id al-mansub. Ya, kepada a'id yang mansub. Nah ini. Wa syartu jawazi hadzi an yakuna muttasilan mansuban bi fi'lin tamin aw bi wasfin. Nahwu ja'a alladhi darabtuhu walladhi ana mu'tikahu dirhamun. Syarat bolehnya membuang a'id yang mansub adalah, jadi pembuangan a'id yang mansub itu banyak, sering terjadi. Cuma ada syaratnya. Yang pertama muttasilan. Aidnya muttasil, dhamir apa? Muttasil. Ya. Mansuban, yang kedua mansub. Yang ketiga dinasobkannya oleh fi'il yang tam. Lawannya apa tam? Bukan naqis seperti kana dan teman-temannya. Ya. Aw bi wasfin. Ya. Ataupun dengan wasf dinasobkannya dengan fi'il yang tam ataupun dengan wasf. Ya. Di sana ada yang menambahkan syarat yang lain, silahnya bukan silah al, ya, bukan mausul al, si mausul al. Contoh, ja'al ladzi dharabtu, di sini terpenuhi syaratnya, iya kan? Dharabtu, boleh dikatakan ja'al ladzi dharabtu, boleh. Kenapa? Karena terpenuhi syaratnya. Yang pertama, muttasil, ha muttasil. Yang kedua mansub, yang ketiga dinasubkannya dengan doroba, dan doroba fi'il yang tam. Ini contoh fi'il amilnya. Yang amilnya wasof contohnya alladzi ana mu'tikahu dirhamun. Apa terjemahannya Utsman? Alladzi ana mu'tikahu dirhamun. Apa? Lain. Datang. Enggak datang, enggak ada datangnya. Bukan, itu jumlah baru itu. Yang enak tuh namanya. Apa? Dan orang yang saya berikan Ah, coba ubadah. Apa terjemahnya ubadah? Alladzi mu'tika dirhamun. Hah. Terjemahnya apa? Mikir dulu. Oh, mikir apa Luqman? Iya, yang aku berikan kepadamu adalah dirham. Allah itu mubtada, khabarnya dirham. Sesuatu yang aku berikan kepadamu adalah dirham. San. Ya, di sini kita dapati mu'tikahu, dhamir pada mu'tikahu itu dhamir yang muttasil, yang kedua mansub, mafulnya mu'tik, kemudian dengan fi'il, dengan apa? Wasaf. Boleh dibuka buang dengan dikatakan alladzi ana mu'tika dirhamun. Ya. Alladzi ana mu'tika dirhamun. Fayajuzu hadzul ha min darabtuhu. Boleh membuang ha dari darabtu dengan dikatakan ja alladzi darabtu. Boleh. Ya alladzi darabtu. Wa min ma minhu qawluhu, di antara contohnya adalah ucapan Allah dzarni wa man khalaqtu wahida. Dan ucapan Allah yang lain ahadzal ladzi ba'athallahu rasula. Takdirnya khalaqtuhu. Dzarni wa man khalaqtuhu. Itu aidnya kembali kepada man. Ya, kemudian pada contoh ba'athallahu rasula, ba'athahu rasula. Ha kembali kepada alladzi. Ha kembali kepada alladzi. Ya. وكذلك ada sini ada lam yadhkur asy-syarih, syarah tidak menyebutkan contoh dari syawahid karena sudah mencukupkan contoh dari ayat. Di antara syawahid ataupun di antara syawahid dari syair adalah ucapan penyair, ucapan Urwah bin Hizam, wa ma huwa illa an araha fujaatan fa ubhata hatta ma akadu ujibu وأصرف عن وجه الذي كنت أرتئي وأنسى الذي أعددت حين أجيب. Ya. Fama huwa, tidaklah dia kecuali an araha, aku melihatnya fujaah secara tiba-tiba, faubhat, maka saya pun terdiam, hatta makadu ujib, sampai-sampai saya tidak bisa menjawabnya. وأصرف عن وجهي, dan dipalingkan dari wajahku, alladhi kuntu artai, yang aku lihat. Ya. Yang sebelumnya aku lihat, wa ansalladhi adatu hina ujib, dan saya lupa persiapan yang aku persiapkan sebelum saya menjawab. Di sini mana syaitnya? Iya, kuntu artai apa? Adatu, ya itu. Adatuhu aslinya. Adatuhu. Wa kadzalika yajuzu hadzul ha min mu'tikah. Demikian pula boleh membuang ha pada mu'tikah dengan dikatakan alladhi ana mu'tika dirhamun. Wa minhu qawluhu, di antaranya ucapan penyair, mallahu mulika fadlun fahmadanhu bihi fama lada ghairihi naf'un wala dararu. Mallahu mulika fadlun, apa yang Allah berikan kepadamu adalah fadlun, keutamaan. Fahmadanhu bihi, maka pujilah Allah karenanya. Fama lada ghairihi, tidak ada di sisi selain Allah naf'un wala darar, manfaat juga kemadaratan. Ini jelas ya. Mallahu mulikahu aslinya. Pemirha itu a'id kepada mak, kepada mak. Takdiru alladhi mulikahu fadlun fahudhifa alha. Ya, dibuang haknya. Wa kalamul musannif yaqtadhi annahu kathir wa laysa kadhalik wa lil kathir hadfuhu minal fi'li al-madhkur. Wa amma ma'a al-wasaf fal-hadhu minhu qalil. Ucapan musannif berkonsekuensi bahwasanya yang demikian banyak, yaitu dibuangnya apa? A'id bersama wasaf. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Balil katsir hadzu minal fi'lil madzkur, bahkan yang banyak adalah ketika amilnya adalah fi'il yang disebutkan. Wa amma ma'al wasaf, adapun bersama wasaf, maka pembuangan a'id itu sedikit. Ya, sedikit ya. Kata Al-Makudi dalam syarah Alfiyah, wa lam yunabbih an-nadhim 'ala dzalik, lakin taqdimul fi'li 'ala al-wasfi yurshid ilaih. An-nadhim tidak memberi tanbih atas hal ini. Paham atas hal ini? Ya, ini bahwasanya dibuangnya a'id bersama wasaf sedikit tidak ditanbih, hanya saja beliau taqdimul fi'li, mendahulukan penyebutan fi'il di atas wasof itu mengarahkan ke arah situ gitu. Bahasanya sedikit pembuangan air bersama wasof. Sebutkan dalam ucapan beliau bi fi'lin aw wasfin. Fi'lin dulu gitu. Kenapa demikian? Karena hukum asal beramalan adalah pada fi'il. Adapun amalannya wasof itu cabang, dan cabang itu lemah amalannya, sehingga beramal cuma sedikit, tidak banyak. Fa in kana dhamir munfasilan lam yajuz al-hazu nahu ja'a alladhi iyyahu darabtu fala yajuzu hazu iyya wa kadhalika yamtani al-hazu idza kana muttasilan mansuban bi ghairi fi'lin aw wasfin wa huwa al-harfu nahu ja'a alladhi innahu muntaliqun fala yajuzu hazu al-ha wa kadhalika yamtani al-hazu idza kana mansuban muttasilan bi fi'lin naqisin nahu ja'a alladhi kana zaidun. Apabila dhamirnya munfasil, tadi kan syaratnya pembuangan dhamirnya apa? Nasab dan muttasil. Ya. Fa in kana ad-dhamir munfasil, adapun apabila dhamirnya munfasil, lam yajuz al-hadzf, maka tidak boleh dibuang aidnya yang berupa dhamir munfasil ini. Contoh ja'a alladhi iyyahu darabtu, datang orang yang hanya dia yang saya pukul. Enggak boleh dibuang dengan dikatakan ja'a alladhi darabtu. Sini pahami kira-kira apa sebabnya? Ya hasarnya hilang, hasarnya hilang. Ya. Karena di sini takdim haqqu ta'khir itu individual hasar. Fala yajuzu hadzu iyyah, sehingga tidak boleh membuang iyyah. Tidak boleh membuang iyyah. Wa kadzalika yamtani al-hadzu idza in kana muttasilan mansuban bi ghairi fi'lin aw wasfin wa huwa al-harf. Demikian pula terhalang tidak boleh membuang aid apabila aidnya muttasil mansub tapi dinasubkannya bukan dengan fi'il ataupun wasaf tapi dengan huruf. Contoh ja'a alladhi innahu muntariqun, innahu kan mansub pada mahalnya nasab, dinasubkan oleh huruf inna, maka tidak boleh dikatakan ja'a alladhi inna muntariq. Iya. Fala yajuzu hadzul ha, tidak boleh membuang ha. Wakadzalik yamtani al-hadzu idza kana mansuban, demikian pula tidak boleh membuang aid apabila aidnya mansub muttasil tapi dinasabkannya oleh fi'il yang naqis. Contoh ja'a alladzi kana Zaidun, enggak boleh dikatakan ja'a alladzi kana Zaidun. Datang orang yang tadinya dia itu Zaid. Maksudnya gimana itu? Kanahu, orang yang tadinya dia adalah Zaid. Ya Zaid, tadinya dia Z, cuma dia sudah berubah gitu mungkin sifatnya segala macamnya. Tadinya Z yang masya Allah semangat, ya kemudian jadi malas gitu. Z yang lain. Ya di sini catatan kaki nih, saya baca cepat ya. Lihat catatan kaki nomor 4 tentang penjelasan tidak boleh dibuang aid yang mutasil yang dinasabkan dengan huruf. Ini kata Syekh Muhammad Muhyiddin, inna maqala syarih fala yajuzu hadzul ha isyaratan ila anna al-mamnu' huwa hadzu dhamir al-mansub bil harfi ma'a ibqa'i al-harf. Fa ma idza hudhiba al-dhamir wal harfu an-nasib lahu jami'an fa innahu lam tani'. Hanyalah asy-syarih berkata tidak boleh membuang ha ini sebagai isyarah kepada bahwasanya yang dilarang untuk dibuang dari dhamir yang mansub oleh huruf itu ma'a ibqa'i al-harf, ketika hurufnya tetap ada di situ, ditetapkan, tidak dibuang. Adapun kalau dibuang dhamirnya, aidnya, hurufnya yang menasabkan pula dibuang semuanya, maka ya ini tidak terlarang, boleh. Di antaranya contoh ucapan Allah Taala, aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Mana di sini? Aidnya kembali kepada alladzina. Di manakah sekutu-sekutuku, kata Allah? Alladzina yang kuntum taz'umun, kalian duga. Mana? Enggak ada kan? Mahdzuf. Ya, hadza idza qaddarta aslal kalam, ini apabila engkau takdirkan asal ucapannya, aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun annahum syuraka'i. Di manakah sekutu-sekutuku yang kalian dahulu duga bahwasanya mereka hum adalah sekutuku. Ya. Ya, ala haddi qawli Kusair, ini semisal ucapannya Kusair, waqad za'amat anni taghayyartu ba'da ba'daha wa man dhal ladhi ya'azzu la yataghayyar. Ya. Fa in qaddarta al-asl ayya wa an za'amta wa qad za'amat ya si wanita ini menyangka bahwasanya saya sudah berubah setelah sepeninggalnya. Siapa alladhi ya'azz Alladzi yat. Alladzi. Ya. Siapakah yang ya'azzu, wahai orang yang az, mulia, la yataghayyar, yang tidak berubah. Ya. Di situ ini buang. Ya. Alladzi annahu ila akhirih. Ya, yang disebutkan di sini fa in qaddarta al-asla alladzi kuntum taz'una wa syuraka'i lam yakun hadza an-naw'. Adapun kalau engkau menakdirkan, ya, menakdirkan dengan takdir yang lain, alladzina kuntum taz'umunahum syuraka'i, maka ini bahasanya beda, bukan bahasan ini. Kalau ini apa? Masuknya ke bahasan mana? Dibuangnya aid yang apa? Ini dibuangnya apa yang mansub ini mah. Ya, dengan fi'il, ya, taz'umunahum. Ya. Ya, cukup dulu. Kalau ada Aisyah, nanti insyaAllah pertemuan berikut ya. Jadi sih panjang baca lah siamak tuh. Sedikit lagi nih, pembahasan sila mausul. Kemudian kita masuk ke adatut ta'rif. Subhanallah, alhamdulillah, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.